Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rahimallahu ta'ala al-mas'alatu al-thaminatu wa tis'un. Iftikharuhum bisina'ihim ala min dunihim fi dhalik. Pembahasan atau masalah yang ke-98 dari perilaku orang-orang ahlul jahiliyah adalah kebanggaan mereka dengan pekerjaan yang mereka miliki atas selain mereka dan merendahkan yang lainnya, gitu maksudnya. Kebanggaan pekerjaan yang mereka miliki dan merendahkan pekerjaan yang lain. Qala rahimallahu ta'ala al-iftikharu bis-sana'i ka fi'li ahli rihlatain 'ala ahli al-harthi. Di antara perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk memeranginya adalah al-iftikhar, bangga, merasa bangga, bisana'i, dengan pekerjaan mereka. Kafi'li ahli rihlataini, sebagaimana perbuatannya ahlu rihlataini, orang-orang yang melakukan perdagangan di dua musim. Musim melakukan perjalanan untuk berdagang, jadi musim panas dan juga di musim dingin. Musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, dan musim dingin mereka orang Quraisy berdagang ke Yaman. Ala ahli al-harthi, mereka membanggakan pekerjaan mereka yang berdagang dan melakukan perjalanan dalam perdagangan mereka, baik itu musim panas maupun musim dingin, dibandingkan pekerjaannya para petani. Qala Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala warah. Al-iftikharu bis-sana'i, merasa bangga dengan pekerjaan-pekerjaan. Di antaranya misalnya beliau berikan contoh at-tajiru yaftakhiru bitijaratihi 'alal hirafi. Seorang pedagang dia merasa bangga, membanggakan perdagangan yang dia lakukan dibandingkan dengan seorang tukang, merendahkan pekerjaan tukang. Wa 'alan najjari 'ala haddadi. Demikian pula an-najjar, tukang kayu, membanggakan pekerjaan mereka. Tukang kayu itu lebih utama dibandingkan tukang besi. Tukang kayu pekerjaannya Nabiullah Dawud, misalnya. Sementara tukang besi, Nabi memperingatkan untuk menjauhi para peniup pandai besi. Menghubung-hubungkan dalil, padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Tetapi yang paling utama, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, adalah seseorang yang dia bekerja dengan kemampuan dia sendiri. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dirinya. Apakah dengan tangan, apakah dengan kaki, apakah dengan lisan. Membiasakan untuk tidak meminta-minta. Membiasakan untuk tidak meminta-minta, tapi bekerja dengan kemampuan sendiri. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan alokasi zakat kepada orang yang masih memiliki kekuatan. Walaupun dia orang miskin, tapi dia masih punya kekuatan. Masih punya kekuatan untuk mencari nafkah. Taib. Wal muwaddaf yaftakhiru biwadhifatihi ala min dunihi minal muwaddifina. Seorang pegawai, dia membanggakan tugasnya, pekerjaannya kepada yang lainnya dari pegawai-pegawai yang lain. Saya pegawai ini, Anda cuma pegawai itu. Saya golongan ini, Anda cuma golongan itu. Nah, ini diantara perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah, berbangga-bangga dengan pekerjaan yang ada pada mereka, sementara meremehkan dan merendahkan yang lainnya. Qala hafizallahu ta'ala wara'ah, al-muslimu la yaftaqiru man huwa dunahu. Seorang muslim tidak boleh dia itu merendahkan orang-orang selainnya, orang-orang yang di bawah dia misalnya, kalau betul itu di bawahnya. Tidak boleh merendahkan demikian. Bal la yahtakirun nasa umuman. Bahkan semestinya seorang muslim tidak boleh merendahkan manusia secara umum. Merendahkan manusia secara umum. Naam. Fa kaifa yahtakirul muslimina li ajli hirafihim? Maka bagaimana kalau seandainya tidak boleh seorang muslim itu tidak boleh untuk merendahkan manusia secara umum, maka bagaimana kiranya kalau dia merendahkan kaum muslimin yang lain hanya disebabkan pekerjaan dia? Hanya disebabkan pekerjaan dia. Nah, tukang sapu, tukang ngepel misalnya. Tidak pantas untuk kemudian dihinakan, direndahkan. Nah. Taib. Pengayuh becak tidak pantas untuk kemudian direndahkan, karena itu termasuk dari perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah, merasa bangga dengan pekerjaannya. Saya guru, dia cuma pengayuh becak misalnya. Nah, tidak pantas yang demikian. Wa nahduna hira fatihi, dan bahwasanya dia itu di bawah pekerjaannya sehingga dia harus merendahkan yang lain. Hadza min umuril jahiliyati. Ini termasuk perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Kama dzakarallahu an quraisyin fi rihlataini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang Quraisy, perihal perjalanan mereka yang mereka lakukan dua kali. Dua perjalanan yang mereka lakukan. Fallahu subhanahu wa ta'ala an'ama ala Quraisyin birihlataini tijariyataini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada orang-orang Quraisy dengan bisa melakukan perjalanan, dua perjalanan untuk berdagang. Li'ila fi Quraisy, dengan sebab kebiasaannya orang-orang Quraisy, ila fi rihlata syita'i was-sayf, kebiasaan mereka yang melakukan perjalanan untuk berdagang. Rihlata syita'i, syita pada musim dingin, was-sayf dan juga pada musim panas. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka bisa melakukan perjalanan sampai pada tujuannya. Pada musim dingin dan musim panas tidak ada gangguan sama sekali. Karenanya para ulama menyebutkan di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar itu adalah nikmat keamanan. Nikmatul amni. Nikmat keamanan. Yang seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, bisa menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa khawatir. Maka di antara dosa besar adalah seseorang yang mencoba untuk mengoyak-ngoyak keamanan suatu negeri, suatu kampung. Yang jarang disadari oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat keamanan ini, maka akan sangat besar dampak dan juga pengaruhnya. Karenanya Ibrahim Khalilullah alaihi salam, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau pinta kepada Allah? Yang pertama adalah keamanan. Ij'al hadha baladan aminan. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman. Warzuq ahlahu. Kemudian baru kemudian beliau alaihi salam memohon kepada Allah untuk menganugerahkan rizki kepada penghuninya. Pun dalam rumah tangga, nikmat keamanan, ketentraman. Yang pertama, kalau dia memiliki, taruhlah harta yang melimpah, tapi di rumah tangga enggak tenang, enggak nyaman, enggak aman, tidak bisa menikmati, tidak bisa memanfaatkan apa yang dia miliki dari harta, dari kesehatan, masalah. Tiap hari masalah ini, datang lagi masalah itu, datang lagi, enggak beres-beres rasanya. Nah, pun demikian suatu negeri, walaupun taruhlah penduduknya itu gemah ripah loh jinawi, tapi kalau negerinya itu enggak aman, apa yang bisa dia lakukan? Kalau negeri itu aman, walaupun penduduknya itu kekurangan, dia masih bisa makan kulit-kulit pohon. Nah, masih bisa untuk mengganjal perutnya. Tetapi kalau negeri tidak aman, uang sekian yang dia miliki, untuk apa? Keluar rumah pun takut, jangan-jangan nanti pelurunya nyasar ke saya. Nah, dia beli, pembelinya pun juga khawatir, gak mau berani mengantarkan makanannya ke rumahnya. Ini yang tidak difahami oleh mereka, orang-orang Khawarij, orang-orang teroris, reaksioner. Nah, yang berpikirnya hanya sesaat demi kepuasan dirinya semata, tidak panjang. Baca Al-Quran, dapat dalil, ah ini sudah, berarti itu salah. Berarti pemerintahan kita itu adalah pemerintahan yang togut. Berarti yang tidak mau ikut adalah orang-orang yang menolong pemerintahan yang togut. Namanya Ansarut Togut, penolong togut. Sama hukumnya, kafir semuanya. Nah, karenanya Nabi SAW mensifati mereka sebagai orang-orang yang taib. Hudatha'ul asnan wa sufaha'ul ahlam. Orang-orang yang masih muda umurnya tetapi dangkal pemahamannya. Dangkal pemahamannya. Apa mereka enggak memiliki dalil? Mereka punya dalil. Mereka pegang dalil. Tetapi salah di dalam memahami dalil tersebut. Salah di dalam memahami dalil tersebut. Tayyib. Makanya di dalam agama kita sebuah kaidah, al-ibrah laisa biwujudid dalil walakin al-ibrah bisihhati istidlal. Yang dijadikan patokan bukan semata-mata adanya dalil, tetapi yang jadi patokan adalah benar enggak pendalilan yang Anda sebutkan. Benar ataukah tidak pendalilan yang Anda sebutkan. Dan ini di taklim siang pernah kita singgung tahapan-tahapan seseorang yang menuntut ilmu. Nah, tahapan-tahapan seseorang yang menuntut ilmu. Yang kemarin kita contohkan misalnya seseorang melihat orang kalau sholat ketika sujud, kok tidak tangannya yang dulu menyentuh lantai, bukan salafi, bukan ahlu sunnah itu. Ya kan? Awal-awal dulu. Nah, lihat sujudnya gimana? Oh, lutut dulu. Wah, bukan salafi berarti ini. Beda. Fala haula wala quwwata illa billah. Apa yang mengatakan demikian tidak ada dalilnya? Ada. Tetapi itu tadi hanya didukung dengan semangat qasiru fahmi, pemahaman yang dangkal. Nah, kalau itu untuk dirinya sendiri tidak masalah. Tapi kemudian menyalahkan yang lain, sabar dulu. Tayyib. Menyalahkan yang lain, sabar dulu. Dan ternyata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, para a'imatul qudama, Bahkan mereka mengatakan yang lebih dulu menyentuh lantai itu adalah lutut dulu dibandingkan tangan. Apa Imam Ibnu Qudamah tidak seorang salafi? Nah, taib. Apa Imam Ahmad bukan seorang salafi? Fala haula wala quwwata illa billah. Rasa itu tadi pengen tampil tubuliyah muncul. Nah. Tetapi ini memang proses. Kalau dia hanya berhenti di situ, ya itu yang akan didapatkan. Tapi kalau dia naik ke tangga berikutnya, semakin banyak yang dia kaji, semakin banyak yang dia pelajari, baru akan menyangka sejatinya saya tidak mengetahui apa-apa. Nah, banyak yang tidak diketahui. Nah, bal la yahtakiru an-nas 'umuman, fa kaifa yahtakiru al-muslimina li ajli hirafihim wa anaha duna hirafatihi. Hadza min umuril jahiliyah. Kama dzakara Allah 'an Quraisy, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang Quraisy di dalam perjalanan mereka untuk berdagang pada dua musim. Nah. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada mereka orang-orang Quraisy, nikmat keamanan, nikmat berdagang, apa yang kemudian Allah perintahkan? Nah. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena Allah telah memberikan nikmat keamanan kepada kalian wahai orang-orang Quraisy, oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat perdagangan, bisa berdagang dengan tenang, maka sembahlah Rabb Ka'bah ini. Semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata menyembah hanya kepada Rabb-nya Ka'bah ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat ikhwani rahimani wa rahimakumullah bahwasanya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini mewajibkan dan mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan apa saja? Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur, nikmat badan yang sehat. Nikmat istri, nikmat anak-anak, pergunakan semua dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Rihlatu syita'i ila al-Yaman wa rihlatu sayfi ila al-Syam. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin ke negeri Yaman dan mereka juga melakukan perjalanan di musim panas ke negeri Syam. Litijarah, untuk berdagang. Fahum yaftakhiruna 'ala an-nasi bi annahum ashabu rihlataini. Mereka orang-orang Quraisy membanggakan diri atas yang lainnya, bahwasanya merekalah orang-orang yang bisa melakukan perjalanan pada dua musim, sementara yang lain tidak. Musim panas petani nggak bisa nanam. Nah, taib. Tapi kami musim panas masih bisa berdagang. وَيَفْتَخِرُونَ عَلَى مِنْ دُونِهِمْ مِنَ الْمَزَارِعِينَ وَأَهْلِ الْحَرْثِ. Mereka membanggakan diri kepada selain dari mereka, dari kalangan para petani, dari kalangan para petani, peladang dan semisalnya. وَهَذَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَنْ اِفْتَخَرَ بِسْ sin bi sinaatihi aw wadhifatihi ala min dunihi. Ini semua masuk kepada setiap orang yang membanggakan pekerjaannya Nah, atau tugasnya dibandingkan yang lain. Ini tercakup semuanya. Apalah tugas Anda? Nah, ketika Anda merasa lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, kemudian merendahkan dari yang lain terkait dengan tugas Anda, wazifah Anda, nah, maka ini termasuk dari perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah. Nasallallahu taufik wassalamah. Nah, terlebih merasa diri kita lebih utama dibanding yang lain. Fal insanu la yastakbiru, maka seseorang itu tidak pantas untuk bersikap istikbar, mustakbir, sombong. Sombong, merasa tinggi dan merendahkan yang lain. Merasa tinggi dan merendahkan yang lainnya. Taib. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dharrah minal kibr. Tidak akan masuk ke syurga orang yang di dalam hatinya ada nam sebesar biji sawi dari kesombongan. Kibr. Yang dijelaskan dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas." Kibr itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wa min dhalika tanaqqusuhum liman hirafuhum wa sina'uhum laisat mithla hirafi ashrafihim kal haddadina wan najjarina wa hadhihi khuslatun la tazalu mawjudatan fi ba'dhin nasi. Naam. Wa hadhihi khuslatun la tazalu mawjudatan fi ba'dhin nasi. Termasuk dari perilaku ini adalah merendahkan, perbuatan mereka yang merendahkan kepada orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tidak seperti pekerjaan nah, pemuka-pemuka mereka, seperti tukang besi, tukang kayu, nah, tukang kebun dan yang lain sebagainya. Maka sifat dan perilaku seperti ini senantiasa ada pada sebagian manusia. Pada sebagian manusia. Wa min hadzal babi alladziina yahtaqiruna a'immatal masajidi wal mu'adzdzinina. Termasuk dari bab ini adalah orang-orang yang merendahkan profesi imam-imam masjid dan tukang adzan. Maka seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kemudahan menjadi imam masjid, justru jangan malah merasa rendah. Kegiatannya apa, Pak? Alah, cuma ngimami masjid. Oh, jangan. Kegiatannya apa, Pak? Ah, ini cuma adzan. Tayib. Apa kata beliau? Ma'a anna wazifatal imami min hiya afdalul wadha'ifi. Bersamaan dengan tugas atau pekerjaan seorang imam, tugasnya imam itu adalah termasuk dari tugas-tugas yang paling utama. Wahia amalur rasuli sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tugasnya atau amalannya, pekerjaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Terlebih lagi seorang yang mengajarkan kebaikan, walaupun makanya walaupun dari sisi dunia tidak seberapa, karena memang itu bukan tujuan. Bukan tujuan mendapatkan dunia. Taib. Dari amalan akhirat. Bahkan kalau seseorang mujarrad semata-mata menjadikan dunia tujuan dari amalan akhirat dia, itu akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki ibadah kepada Allah itu haruslah murni karena Allah Azza wa Jalla. murni karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku paling tidak butuh tandingan-tandingan. Aku paling tidak butuh. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Apakah tandingan-tandingan tadi berupa harta, berupa ketenaran, berupa kemasyhuran, berupa pengaruh, berupa ini, berupa itu? Man amila, barang siapa yang beramal, kemudian di dalam amalannya itu dia lakukan amalan itu betul karena Allah, tapi di saat bersamaan juga dia lakukan untuk perkara yang lainnya, demi mendapatkan sesuatu yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Akan aku tinggalkan. Mananya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik, tidak akan memberikan pertolongan, kemudahan, dan Allah akan menyerahkan urusan dia kepada dirinya sendiri. Taib. Maka betul-betul ibadah membutuhkan keikhlasan. Nah, kemurnian di dalam melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun di dalam menuntut ilmu, belajar. Belajar agama bukan untuk mendapatkan gelar supaya bisa melamar pekerjaan, dapat LC, MA, kan nanti akan diperhatikan, oh ini MA, bisalah dia menempati jabatan ini, jabatan itu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man yata'allamal ilma, barang siapa yang dia menuntut ilmu, yang semestinya dia menuntut ilmu itu diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menuntut ilmu itu agar dia mendapatkan aradan minad dunya, bagian dari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke neraka, akan menyeretnya dan dilempar ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mencium baunya syurga. Fala haula wala quwwata illa billah. Nah, طيب. وكذلك وظيفة المؤذن, demikian juga pekerjaan dan tugas seorang muadzin mulia. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seluruh makhluk itu akan bersaksi, insan wala jinnan, tidak manusia, tidak juga jin, nanti akan menjadi saksi di hari kiamat sepanjang masih mendengar suaranya. Subhanallah. Atas amalan soleh yang dia lakukan dengan adzan tersebut. Batu-batu, seluruh makhluk akan menjadi saksi. Naam. Fa asyrafu wadhifatin hiya wadhifatul imami wal muadzini. Maka tugas pekerjaan yang paling mulia itu adalah pekerjaannya seorang imam dan tukang adzan. Fahuma asyrafu min amalil wazir. Keduanya itu, imam masjid dan tukang adzan masjid, itu lebih mulia daripada pekerjaan perdana menteri, seorang menteri. Apa Pak? Ini, oh, saya menteri ini loh. Wah, bangga dia. Tayyib. Tapi ketahuilah, seorang imam lebih utama dibanding menteri. Seorang menteri, tugas seorang imam itu lebih utama dibanding tugas seorang menteri. Nah, makanya syarat menjadi imam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqra'uhum fi kitabillah, orang yang paling memahami kitab Allah Al-Qur'an. Fa inhum fis sawa, kalau mereka itu sama kemampuannya, fa'alamuhum fis sunnah, maka yang lebih mengerti tentang sunnah. Tapi kalau perdana menteri, kalau menteri, kalau jabatan ini, jabatan itu, jabatan ini misalnya, apa kriterianya orang yang paling mengerti Al-Quran? Tentu tidak. Tentu tidak. Washrafu min jami'il a'mal. Dan tugas seorang imam dan juga tukang adzan itu lebih mulia dari seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di dalam pembahasan ini Syekh rahimallahu taala hendak mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Jangan pernah kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain, walaupun itu terkait dengan masalah pekerjaan. Bangga dengan pekerjaannya. Nah, karena ujung dari kebanggaan itu adalah kebinasaan. Walaupun kelihatannya pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang secara kasat mata manusia menilainya itu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang utama. Tetapi kalau kemudian menjadikan dia bangga, tidak bersyukur, menjadikan kebinasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga kelompok yang neraka itu dipanaskan untuk ketiga kelompok pertama itu, di antaranya adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan besar ini, semestinya dia bersyukur sudah bisa Allah karuniakan kepada dirinya bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia bangga, akhirnya jihadnya itu didasari oleh hamiyah, kesukuan, supaya dikatakan pemberani, supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan mujahid, supaya dikenang, supaya ini, supaya mendapatkan pujian, supaya dan supaya. Dan telah dilakukan oleh manusia, hingga akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Nah, dan bukan berbangga. Karena dalam berbangga itu yang tidak boleh, tapi bersyukur itu yang diperintahkan. Berbahagia, senang boleh. Ketika kita menyadari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita bisa berjalan di atas kebenaran, berbahagia boleh, tapi tidak boleh berbangga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah kalian. Bergembira. Bergembira dengan bersyukur. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya, sehingga Allah memberikan pengetahuan kepada saya mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Orang lain sibuk merayakan tahun baru, walhamdulillah Allah menyelamatkan saya, enggak peduli, enggak ngurusin, sibuk yang taklim ya taklim, yang menghafal Al-Qur'an ya menghafal Al-Qur'an, yang belajar ya belajar. Alhamdulillah, tidak membuang harta. Yang lain sampai berdesak-desakan untuk melihat perkara yang mungkar, walhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya terselamatkan dari perkara tersebut. Yang lain melakukan ini, melakukan itu dan ini sebagainya, bersyukur, berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Yang kedua adalah dengan kita mengetahui itu semua akan menambah rasa khawatir dan takut kita untuk terjatuh kepada perbuatan tersebut. Lah itu profesor loh, kerjaannya sekolah dari kecil sampai mendapatkan gelar profesor, gak tahu tentang makna la ilaha illallah. dia memaknakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain Allah. Kalau dia saja bisa seperti itu, jangan-jangan saya nanti juga akan bisa seperti itu. Menambah kekhawatiran kita. Nah, sehingga menjadikan kita betul-betul mengoreksi diri kita. Karena khawatir dan takut jangan-jangan saya masuk ke dalam jebakan perangkap syaitan. Nah, yang syaitan tebarkan, apakah melalui syubhat, melalui syahwat. Nah, dua perkara ini yang kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullahu taala, di awal sebelum beliau menjelaskan syubhatnya orang-orang musyrikin, nah, terkait dengan apa yang mereka lakukan di dalam kitab Kasyfus Syubhat. Ini dua perkara yang harus kita miliki. Pertama, kita bersyukur. Yang kedua, kita juga harus menjadi lebih besar kekhawatiran dan ketakutan kita, sehingga tidak berbangga diri. Kalau Allah sudah menjadikan sesuatu itu untuk terjadi pada diri kita, pasti terjadi. Tidak menutup kemungkinan. Sebagaimana hadis yang kita ambil di pertemuan di hari Selasa. Orang yang innal abda la ya'malu az-zamana at-tawila. Dia melakukan amalan dalam waktu yang sangat lama, amalan saleh, amalan kebaikan. Tapi kemudian yuhtamu amaluhu bi'amalin sayyi au maqala alaihi salatu wasalam, tapi dia tutup amalannya itu dengan amalan kejelekan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab, dan Allah Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan dalam diri kita, dalam dada-dada kita. Allah menjadikan sebab kemana dia akan nanti dikembalikan. Fala haula wala quwwata. Ini yang menjadikan kita khawatir. Sementara kita enggak tahu di mana kita akan dikembalikan oleh Allah, di surga ataukah di neraka. Ma abka al-uyun. Sebagian para ulama salaf mengatakan tidak ada yang akan membuat mata ini lebih menangis dibanding menangisnya catatan takdir kemana dia akan dikembalikan, ke surga atau ke neraka. Maka jangan pernah berbangga diri, jangan pernah kemudian merasa lebih baik daripada yang lain, tetapi bersyukur, bergembira, dan menambah kekhawatiran kita, memperbesar ketakutan kita dari keterjerumusan hal seperti itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.